بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dengan memohon petunjuk, bimbingan, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadith rahimahullahu taala, masih pada kitab azan bab yang ke-95. Bab, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab al-qiraati fi adh-dhuhri. Babu al-qiraati fi adh-dhuhri, bab bacaan pada salat zuhur. Bacaan pada salat zuhur, maksudnya bacaan Al-Qur'annya. Kalau bacaan salatnya itu di pembahasan yang lain, apa yang dibaca setelah takbir, ketika ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Yang dimaksud dengan bacaan di sini ayat Al-Qur'an. Ya. Ayat Al-Quran dan selain dari surat Al-Fatihah, karena pembahasan surat Al-Fatihah sudah berlalu pada bab sebelumnya, ya, tentang wajibnya membaca baik mukim ataupun safar. Benar, bab keberapa kemarin itu? Ya, bab ke-94, wajib membaca, maksudnya Al-Fatihah, bagi imam atau makmum dalam semua salat, baik salat safar, hadar atau salat safar. Hadar maksudnya mukim ataupun salat safar. Sementara al-qira'ah di sini, ya, dalam bab yang ke-95 ini adalah bacaan selain bacaan Al-Qur'an selain dari surat Al-Fatihah. Inilah tuntunan Nabi SAW di salat zuhur. Ya. Berapa ayat yang dibaca? Apakah selalu sir saja atau boleh di sedikit dijaharkan? Ya. Ukuran yang dibaca rakaat pertama, rakaat kedua. Nah, ini tuntunannya yang sekarang kita pelajari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada hadis terganggu ya. Pada hadis 759, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Nu'aymin qala haddathana Syaiban an Yahya an Abdullah bin Abi Qatadah an Abihi Abu Qatadah, sahabat Nabi SAW, an Abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. Hadisnya di samping menyangkut salat zuhur, di situ juga ada salat asar dan bahkan ada juga salat subuh. Ya. Yang berkenaan dengan bab kita yaitu bacaan salat zuhur, kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra' fi ar-raq'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat pertama. Salat zuhur berapa, berapa rakaat? Empat rakaat. Dua rakaat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat zuhur ini bi Fatihatil Kitab. Fatihatul Kitab nama lain dari surat Al-Fatihah. Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah atau As-Sab'ul Matsani atau Ar-Ruqyah atau Ummul Quran, ya. Al-Quranul Azim juga termasuk nama surat Al-Fatihah. Nabi SAW membaca bi Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah, dan sudah berlalu pembahasan kita tentang hukum membacanya. Kemudian wasurataini, jadi dia memperbincangkan berapa rakaat? Dua rakaat. Membaca setelah Al-Fatihah surataini, dua surat. Maksudnya bukan satu rakaatnya dua surat, tetapi pada dua rakaat tersebut satu surat, satu surat. Ya. Ini salah satu yang juga disimpulkan oleh para ulama, bahwa yang paling utama membaca setelah sholat zuhur dan juga sholat asar, membaca satu surat penuh. Ya. Bukan bahagian dari surat yang panjang, tetapi satu surat penuh dari awal ayat sampai akhir ayat dalam surat tersebut. Ya. Ini ungkapan para ulama. Dia membaca dua surat pada dua rakaat tersebut. Yutawwilu fil ula, bacaan pada rakaat pertama panjang, dipanjangkannya. Wa yuqassiru fi tsaniyah, dan memendekkan pada rakaat kedua. Jadi bacaan pada rakaat kedua lebih pendek daripada bacaan yang pada rakaat pertama. Itu tuntunannya. Rakaat pertama dipanjangkan, dan tuntunannya adalah rakaat keduanya lebih pendek dari bacaan rakaat pertama. Ya. Itu yang ada beberapa. Yang pertama yang harus yang kita simpulkan adalah bahwa beliau pada dua rakaat pertama membaca surat lain selain dari Al-Fatihah. Pada rakaat pertama kedua salat zuhur, beliau membaca surat lain selain Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama, memendekkan bacaan pada rakaat yang kedua. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, wa yusmi'ul ayata ahyanan. Salat zuhur kan salat sir. Ya, tetapi beliau memperdengarkan bacaan ayat terkadang, ya. Kadang-kadang beliau memperdengarkan. Memperdengarkan berarti dia mengeluarkan suara sehingga terdengar oleh orang di belakang. Bukan jahar, ya, bukan jahar seperti yang dibaca di waktu salat maghrib dan isya atau subuh, tetapi memperdengarkan. Makanya Abu Qatadah di sini tidak mengatakan menjaharkan, ya. Memperdengarkan menunjukkan bahwa dia di bawah jahar, ya, di bawah jahar. Wa yusmi'ul ayata ahyanan, dan dia memperdengarkan sebagian ayat yang dibaca. Misalnya setelah Al-Fatihah membaca surat misalnya membaca surat Al-Muluk, ya. Karena dalam Sahih Muslim Nabi, para sahabat memberikan perkiraan bahwa Nabi membaca sepanjang surat Al-Muluk atau surat As-Sajadah. Dia mengatakan jumlah ayatnya bahkan 30 ayat untuk rakaat pertama. Ya, jadi misalnya dia membaca surat Al-Muluk, nanti pada sebagian ayatnya dia perdengarkan. Ya, dia perdengarkan. Misalnya ya, ayat yang ke-2 misalnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata, kemudian dia sir lagi. Nanti di setelahnya dia diperdengarkannya lagi, kemudian dia sirkan lagi, tidak terdengar oleh siapa-siapa. Ya, ini yang dimaksud oleh Abu Qatadah. Jadi ini tuntunan yang ketiga, yaitu terkadang beliau terkadangnya beliau memperdengarkan sebagian ayat-ayat dari surat yang dibaca, tidak semuanya, ya, sebagian dari ayat-ayatnya. Kemudian selesai kita dari tuntunan bacaan Nabi di salat zuhur. Lalu beliau Abu Qatadah melanjutkan, wa kana yaqra'u fil 'asri bi fatihatil kitabi wa surataini. Ya. Dan begitu, dan adalah Nabi SAW membaca pada salat asar surat Al-Fatihah dan dua surat, maksudnya di rakaat pertama dan kedua. Ya. Wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil ula. Dan dia juga memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dari rakaat yang kedua. Dalam Sahih Muslim para sahabat memberikan ukurannya bahwa beliau membaca di surat zuhur tadi sekitar 30 ayat. Dicontohkan seperti surat Al-Muluk atau surat Alif Lam Mim As-Sajdah yang 30 ayat. Kemudian rakaat yang keduanya dia memendekkan, yaitu separohnya. Separoh dari surat Al-Muluk tersebut, rakaat yang kedua. Kemudian dia bercerita dalam Sahih Muslim bahwa di saat asar pada rakaat pertama dia membaca pada rakaat pertama seukuran rakaat kedua salat zuhur. Seukuran rakaat kedua salat zuhur. Dan pada rakaat keduanya salat asar itu separoh dari yang pertama. Ya, separoh dari yang pertama. Kalau seandainya 30 di rakaat pertama salat zuhur, berarti rakaat keduanya 15. Berarti rakaat pertama salat asar 15 ayat dan rakaat keduanya antara 6 atau 7 ayat. 6 atau 7 ayat atau bisa jadi 8 ayat. Perkiraannya separoh dari rakaat yang pertama. Ini untuk salat asar. Dan tidak terlalu panjang lebar ya, karena dia mengacu kepada sholat zuhurnya. Tidak ada bedanya kedua-duanya sholat sir. Dan juga terkadang Nabi SAW memperdengarkan bacaan sebagian dari ayat dari surat yang dia baca. Kemudian وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّقْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاتِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. Dan adalah Nabi SAW, ini sholat jahar ya, yang tadi sholat sir, yang sekarang dia jelasnya menambahkan tentang tuntunan bacaan salat subuh, salat jahar, yaitu memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua. Ya, memendekkan bacaan rakaat kedua. Dan ini didengar sekali oleh para sahabat karena di jahar. Tahu mereka bahwa yang pada rakaat pertama panjang dan pada rakaat kedua pendek. Kemarin tidak tahu saya apakah di pelajaran kita sekarang atau pelajaran yang lain, pelajaran Sirah Nabawiyah, ya, Sirah Nabawiyah tentang Abu Hurairah masih Islam, ya. Dia sampai di Madinah, Siba' ibnu Urfutah Al-Ghifari diangkat oleh Nabi SAW sebagai pelaksana tugas mengurusi Madinah, dan dia sekaligus menjadi imam. Abu Hurairah dengan rombongan dari Rifar, dari Daus, tiba di Madinah. Sementara Nabi sudah berangkat ke Khaybar. Ya. Dan di salat subuh, Siba' ibn Urfutah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala membaca seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah, membaca pada rakaat pertama Kaf Ha Ya Ain Sad. Surat apa ya? Hah? Maryam. Dia dinamakan juga surat Kaf Ha Ya Ain Sad. Ya. Surat Kaf Ha Ya Ain Sad. Saya kemarin membaca ya syarah bahwa mereka juga mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarahnya mengatakan tentang bacaan salat Maghrib. Kita akan sampai salat bacaan salat Maghrib bahwa Nabi membaca kata para sahabat Alif Lam Mim Sad. Surat apa? Ini tes apa? Pertanyaan salah apa? Ya. Nabi SAW membaca kata Hafsah atau yang lainnya. Nabi SAW membaca surat Alif Lam Mim Sad. PR. Ya. Intinya kita banyak istilah-istilah nama untuk kadang-kadang memakai kata-kata yang ada di pangkal surat ini nama. Terkadang memang namanya yang masyhur, ya. Seperti surat Fatir, ya. Di situ ada kata Fatirnya. Surat Al-Jin bukan dari ada kata-kata Al-Jin di dalam. Ini yang terkadang diambil oleh para ulama. Taib. Tentang surat subuh tadi ya, Siba ibnu Urfuta membaca surat Maryam pada rakaat pertama panjang itu, kemudian pada rakaat kedua beliau membaca surat Al-Mutaffifin. Bayangkan ukuran panjang, perbedaan panjangnya, ya. Jadi itu yang dia dapat dari Nabi SAW. Nabi tidak akan mengangkatnya sebagai wakilnya di Madinah kecuali dia sudah, Nabi SAW sudah tahu bagaimana, ya, keahliannya, skillnya untuk mewakili Nabi, baik itu dalam mengurus urusan dunia maupun dalam urusan agama, ya, dalam mengurusi urusan agama. Sebagai imam pun Nabi SAW percaya, dan dia ketika menerapkan bacaan memanjangkan pada rakaat pertama dalam surat subuh dan juga memendekkan pada rakaat kedua dalam surat subuh tersebut, tentu mengacu kepada tuntunan Nabi SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Qatadah di sini. Wa kana yutawwilu fi raq'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Kita kesampingkan dahulu tentang dua salat ini, asar dengan subuh, karena kita hanya mengambil bahagian yang berhubungan dengan bunyi bab al-qira'ati fi dhuhri, bab bacaan dalam salat subuh, dalam salat zuhur. Ya, tadi kesimpulan kita apa? Bahwa Nabi SAW membaca pada dua rakaat pertama, yaitu rakaat pertama dan kedua dalam surat zuhur itu, selain Al-Fatihah, surat yang lain. Ini tuntunannya. Boleh kita membaca, tidak membaca apa-apa? Boleh. Ya, boleh. Sah salat kita. Karena yang wajib membacanya apa? Al-Fatihah. Tetapi tuntunannya adalah membaca surat yang lain, dan yang kedua membaca satu, ini yang tadi kita lupa menjelaskannya, membaca satu surat penuh, ya, satu surat penuh, yaitu membaca dari awal sampai akhir surat, ya. Jadi mempertimbangkan, kata para ulama termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam An-Nawawi, ya, Al-Imam An-Nawawi yang mensyarahkan sahih Muslim itu lebih tua daripada Ibnu Hajar yang mensyarahkan sahih Al-Bukhari lebih dahulu. Makanya banyak Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil dari Imam Nawawi, seperti salah satu ini yang beliau katakan bahwa Imam Nawawi mengatakan membaca satu surat penuh berdasarkan ungkapan tadi bahwa Nabi membaca dua surat, berarti satu surat pertama, satu surat kedua, rakaat yang kedua. Kata beliau bahwasanya membaca satu surat penuh lebih afdal daripada membaca sebahagian dari surat walaupun lebih panjang dari ayat yang ada dalam surat. Misalnya membaca dari surat Al-Baqarah 15 ayat. Membaca dari ini surat zuhur, ya. Membaca dari surat Al-Baqarah 15 ayat. Yang kedua membaca surat Al-Infitar. Kata menurut ungkapan Imam Nawawi ini bahwa dia lebih membaca satu surat penuh lebih utama, lebih afdal daripada membaca sebagian dari surat walaupun dari sebagian surat itu lebih banyak ayatnya dari surat yang ada, dari ayat yang ada dalam surat tersebut. Contohnya tadi Al-Baqarah dibacanya 20 ayat misalnya, sampai sebelum ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. 20 ayat dibacanya pada rakaat pertama, tetapi bahagian dari surah Al-Baqarah yang 286 ayat. Ya. Kemudian yang satu membaca Al-Infitar. Berapa Infitar itu? Al-Infitar berapa ayat? 19 ayat. Lebih banyaknya yang mana? Al-Baqarahnya. membaca Al-Infitar lebih afdal menurut pernyataan Imam Bukhari berdasarkan ayat hadis tadi daripada membaca surah Al-Baqarah yang jumlahnya lebih banyak satu ayat daripada Al-Infitar. Kenapa? Karena Al-Infitarnya satu surat penuh. Satu surat penuh dari awal sampai akhir. Nah, ini berdalil dengan wasurataini. Nanti bahkan ada dalam bab setelahnya membaca satu surat satu surat. Bukan surataini tapi suratun surah. Ini berdalil dengan itu, maka utamanya kita membaca satu surat penuh. Itu faedah yang kedua. Yang ketiga, yang tadi yang pertama apa? Membaca surat lain setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama kedua. Kemudian membaca satu surat penuh. Yang ketiga, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkan bacaan pada rakaat yang kedua. Ya. Memendekkan bacaan pada rakaat yang kedua. Faedah yang keempat, tadi sudah saya sampaikan. Apa faedah kesimpulan yang keempat kita ambil dari pembahasan tentang surat, bacaan surat zuhur ini? Hah? Memperdengarkan. Kalau membaca rakaat pertama lebih panjang, rakaat yang kedua lebih pendek. Ya, yang ketiga itu, yang keempat memperdengarkan. Ini bagi imam ya. Bagi imam. Bagi imam memperdengarkan sebagian dari ayat-ayat dari surat yang dibacanya. Sebagian dari ayat, satu ayat, dua ayat. Makanya para sahabat terkadang tahu apa yang dibaca oleh Nabi dalam surat zuhur. Seperti tadi membaca surat Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah, membaca surat Al-Muluk, tahu karena sebagian ayatnya diperdengarkan, mereka hafal. Ya, mereka hafal. Sebagian ayatnya mereka mendengarkan, mereka tahu bahwa Nabi SAW membaca sempurna. Kenapa? Misalnya dia membaca misal dari surat yang isinya seperti 19 ayat tadi Al-Infitar, Nabi SAW membaca ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, terdengar oleh para sahabat. Kemudian setelah itu tidak ada terdengar apa-apa, tetapi Nabi SAW masih berdiri. Berarti ya dugaan mereka yang sampai ke tingkat keyakinan bahwa Nabi SAW melanjutkan bacaannya. Dan dari ukuran waktu setelah ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim dengan Nabi ruku, mereka bisa menduga bahwasanya Nabi SAW sampai ke ujung ayat. Ya. Dari Nabi SAW memperdengarkan sebagian ayat yang dari surat yang beliau baca. Inilah empat poin yang berkenaan dengan bunyi bab bacaan pada sholat zuhur. Ya. Ini berlaku untuk siapa? Imam dan juga makmum. Cuma memperdengarkannya tadi, ini berlaku hanya untuk imam. Sementara membaca pada rakaat pertama kedua surat yang lain, membaca satu surat penuh, kemudian memanjangkan rakaat pertama yang kedua, ini berlaku untuk semua. Imam dan juga makmum dan orang yang sholat sendiri, ibu-ibu di rumah, sama. Kemudian tentang memperdengarkan ini wallahu ta'ala alam, yang saya pahami hanya untuk imam saja. Ya, untuk imam saja. Maslahat makmum memperdengarkan bacaannya apa? Ada maslahat? Justru yang muncul mungkin mafsadah. Ya, itu tadi mafsadahnya. Mengganggu orang yang di sampingnya. Sementara imam, ya tujuannya kan untuk memberikan maslahat kepada makmum bahwa dia masih sedang membaca. Masih atau sedang membaca. Baik. Itu beberapa poin yang berkenaan dengan bunyi bab, dan kita tunda perbincangan tentang surat asarnya karena ada bab khusus tentang itu. Ada bab khusus tentang itu ya. Ada nukilan yang dibawakan oleh tambahan satu ya, faedah oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya menukilkan bahwa hikmah memanjangkan bacaan rakaat pertama dengan memendekkan bacaan rakaat yang kedua. Kata beliau, kana sababu fi dzalika anna an-nashata fil ula yakunu akthar fanasaba at-takhfifu fi ath-thaniyah hadharan min al-malal hadaran minan malal. Itu hikmah yang pertama. Kenapa yang rakaat pertama dipanjangkan? Kata beliau bahwa penyebab, salah satu penyebabnya adalah kesiapan para jamaah, ya, kesiapan jiwa juga untuk kesiapan badan, kekuatan, rasa semangat beribadah pada rakaat pertama itu lebih besar daripada rakaat kedua. Makanya rakaat kedua Nabi SAW memendekkan daripada bacaan yang pada rakaat pertama. Ya. Dan tidak terbalik, ya. Terkadang ada orang yang pada rakaat pertama dipendekkannya, rakaat kedua dipanjangkannya. Ya, saya teringat cerita kawan-kawan di pondok. Ya. Dia bercerita ketika sudah sampai di Madinah. Dianya yang bercerita setelah sampai di Madinah bahwa pada sholat tarawih biasanya dahulu di pondok kita itu satu juz satu malam atau hampir satu juz. Ketika itu pendiri pondok masih hidup, ya, pimpinan pondok masih hidup. Biasalah anak-anak pondok, karena bacaan pada rakaat pertama tarawih itu panjang, maka mereka masih duduk-duduk. Ya, nanti mau ruku baru ya, masuk ya takbir. Ada imam yang cerdik, dia cerdiknya cerdik yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Pada rakaat pertama bacanya pendek. Ya. Akhirnya semua terkejut, lari semuanya mengejar ruku. Nanti pada rakaat kedua sepanjang-panjangnya, hampir satu juz. Ya. Jadi pimpinan pondok setelah selesai dua rakaat, dia unjurkan kakinya. Ya, di pijik kaki yang kemudian mengatakan, bunuh buya kalian namanya kau. Bunuh buya kalian kau. Ya. Saya dengar ceritanya, apakah benar itu terjadi, saya tidak tahu. Tapi mungkin saja terjadi. Ini tidak sesuai dengan tuntunan, karena yang syar'inya adalah memanjangkan bacaan yang pertama, memendekkan bacaan yang kedua, pada rakaat kedua. Alasannya tadi apa? Itu semangat untuk menerima panjang bacaan dari makmum itu lebih karena masih pada rakaat dua. Dan secara psikologis juga pada rakaat kedua dia sudah mulai berkurang. Makanya fanasabat takhfif fi tsaniyah. Karena semangat pada rakaat kedua sudah mulai kendor, maka cocoknya dipendekkan. Bahkan pendeknya separoh. Jadi karena menghindari jenuhnya pada jamaah yang mendengar atau yang lama berada di belakang. Kemudian ada hikmah yang kedua yang merupakan riwayatnya dari tabi'in, ya, dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Yahya. Di hadis, di ujung hadis itu ada tambahan oleh mereka tentang kenapa dipanjangkan rakaat pertama. Kata nukilan tersebut, fadhananna annahu yuridu bidzalika an yudrika an-nasu ar-raq'ah. Di antara hikmahnya bahwa kami mengira Nabi SAW panjangkan pada rakaat pertama agar orang-orang yang terlambat bisa mendapatkan semua rakaat. Ini di antara hikmah yang diusahakan. Makanya banyak nukilannya, seperti dari Atha ibn Abi Rabah dari generasi tabi'in. Beliau mengatakan, ini nukilan dibawakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, inni la uhibbu an yutawwila al-imamu ar-raq'ata al-ula min kulli salatin hatta yakthura an-nas. Kata Atha, saya benar-benar berharap imam itu memanjangkan bacaan rakaat pertama dari setiap salat, subuh, zuhur, asar, maghrib, Isa, agar orang-orang banyak mendapatkan semua rakaat, tidak ada yang masbuk. Kemudian ini yang dinukilkan dari hikmah kenapa dipanjangkan rakaat pertama dari rakaat yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang kedua 760, الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى mengatakan حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أمارة أن أبي معمر Qala sa'alna Khabbaban. Sa'alna Khabbab. Siapa Khabbab ya? Ibn al-Arad, ya sahabat. Khabbab Ibn al-Arad. Dari kalangan apa ini? Dari kalangan budak atau yang merdeka? Dari kalangan budak. Khabbab Ibn al-Arad. Ya, radhiyallahu ta'ala an. Saya kalau tidak salah ingat bahwa beliau ini yang masih di Madinah meminta agar Nabi mendoakan ya pertolongan agar Nabi meminta pertolongan kepada Allah untuk mereka di Mekah karena mereka memang sudah terlalu ya sudah terlalu tersiksa oleh orang-orang Quraisy. Apalagi mereka dari kalangan budak ini benar-benar semena-mena orang-orang Quraisy terhadap mereka. Maka datang Khabbab Ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala an ketika itu sedang berada di Ka'bah. Ya, ya Rasulullah SAW, tidakkah tiba waktunya kamu memohon pertolongan dari Allah untuk kami ini? Ya, kami sudah tidak kuat lagi. Maksudnya dia ingin mendapatkan pertolongan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka bisa beribadah dengan baik, dengan tenang, ya, nyaman, tidak ada gangguan, ya, tidak disiksa, tidak disakiti. Nabi SAW mengatakan kepadanya, menceritakan tentang umat terdahulu. Sungguhnya dia mengatakan sungguhnya kalian ini terlalu tergesa-gesa. Ya, kata Nabi, sungguhnya kalian terlalu tergesa-gesa. Padahal sudah bertahun-tahun mereka dalam keadaan tersiksa, teraniaya, ya benar-benar dipaksa untuk meninggalkan agama Islam. Para sahabat tersebut, Khabbab bin al-Arad meminta itu karena memang dia merasakan bagaimana beratnya mempertahankan keimanan, mempertahankan akidah. Nabi SAW mengatakan, sungguhnya kalian ini terlalu tergesa-gesa, ingin hasilnya secepatnya. Lalu Nabi SAW menceritakan dari umat terdahulu yang mempertahankan iman mereka, yang memperjuangkan akidah. Yu'ta bi ahadihim, datang ditangkap salah satu dari mereka, kemudian disisir badan mereka dengan sisir besi yang tajam, terpisah daging dari tulang. Ya. Setiap disisir disuruh kembali ke agama, sungguh meninggalkan keimanan. Disisir lagi, tidak mau juga. Disisir lagi, tidak mau juga. Sampai habis, ya, mereka tetap beriman. Ya. Ada yang didatangkan, kemudian dimasukkan sebagian badannya ke dalam tanah, lalu digergaji, dibelah badannya dari ujung, dari ubun-ubun. Satu gerakan disuruh untuk meninggalkan keimanan, tak mau ditambah lagi sampai terbelah, tak membuat mereka meninggalkan keimanan. Dan itu bukan dongeng. Nabi SAW bercerita sesuatu yang terjadi sebagai pelajaran bagi Khabbab bin al-Arad yang memang bagi kita itu sudah terlalu berat apa yang dirasakan oleh para sahabat Nabi. Kita mendengar cerita Bilal bin Rabah itu sudah terlalu berat. Ya. Cerita Bilal bin Rabah yang disiksa habis-habisan oleh majikan, oleh tuannya, oleh orang-orang Mekah, ditonton bersama-sama, semuanya ikut andil, sama dengan hukum masa sekarang ini. Orang kalau sudah menghukum, semua ingin memberikan andil untuk memukul, paling kurang melempar dengan sendalnya, ya. Paling kurang menyepak, menendang. Kalau ada pencuri yang ketangkap, sampai tertangkap, semua ingin punya andil. Seperti itulah yang mereka lakukan kepada para sahabat dari bunda. Semua tidak mengira, melihat itu bukan manusia. Karena memang sebelum masuk Islam dia juga bukan manusia, budak. Maka sama dengan menyiksa dan menyiksa binatang, sama seperti itu. Semuanya ketawa, semakin keras pukulannya, semakin merasa bangga. Semakin besar batu yang dilemparkan, semakin bangga. Semakin kuat pukulan cambuknya, semakin puas mereka. Itu yang dirasakan oleh para sahabat Nabi. Ternyata di masa dahulu lebih dari itu, ya, lebih dari itu. Ini pelajaran bagi kita, pelajaran bagi kita bahwa iman ini tidak mudah untuk dipertahankan. Karena ujian ini bukan hanya seperti ujian. Kalau dulu mereka ujian yang menyakitkan, sekarang ujian terkadang menyenangkan. Ujian dengan harta, ujian dengan kedudukan, ujian dengan ketenaran. Ya. Banyak orang mengorbankan akidah demi ketenaran, mengorbankan iman demi harta, demi jabatan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatin, kata Allah, kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan Nabi SAW ternyata menegaskan bahwa ujian dengan kebaikan sangat ditakuti oleh Nabi SAW. Ma akhsha alaikumul faqra, saya tidak khawatir kalian ditimpa oleh kefakiran. Ya. Walakin akhsha an tuftaha alaikumud dunya, saya khawatir dunia dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah di hadapan kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba, berpacu untuk mengumpulkan, meraup sebanyak-banyak seperti orang dahulu melakukannya. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum, maka dunia menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Nabi sangat khawatir dengan kekayaan yang dimiliki oleh umatnya, oleh ketenaran, oleh kesenangan. Karena ujian dengan kesenangan banyak orang tak sadar. Kita menganggap bahwa ujian itu hanya dengan kesempitan, dengan cobaan dalam berdakwah misalnya. Kita merasa ketika terhalangi dari dakwah kita baru merasa itu ujian. Tapi ketika kita yang berdakwah berhadapan dengan kemajuan, terkadang kita merasa oh ini karena hasil kerja saya, ini kajian saya yang sudah bertahun-tahun, sekian banyak yang mendengarnya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati. Saya teringat ungkapan Saleh Al-Utsaimi rahimahullahu hafizahullahu taala, Syekh Saleh dari kibar ulama, ya. Setelah ketika menutup salah satu dari daurah yang luar biasa, ya, sampai hari ini di liburan semester, ya, liburan semester sekitar 2 minggu atau lebih. Kalau liburan akhir tahun itu 3 bulan, ya. Nah, liburan semester itu dia semenjak belasan tahun yang lalu, mulai mungkin dari 2009 atau 2010, ya, dia di Masjid Nabawi itu membacakan sekian banyak kitab, belasan kitab dibaca. Salah satu dari salah satu tahunnya mungkin 2013 atau 2017, ya, lupa ya, dia membacakan syair bahwa awalnya ya, yang duduk di hadapan saya ini 3 orang. Kemudian ketika itu ribuan orang di waktu itu, belum sekarang, waktu itu sudah ribuan orang. Dia mengingatkan bahwa bagi di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada standarisasi jumlah kuantitas. 3 orang yang duduk di hadapan saya yang benar-benar menghasilkan, menurut saya ini lebih baik, lebih mulia, lebih utama, lebih agung daripada ribuan orang yang semuanya ghusa, yang ada hanya bagaikan buih. Ya, bagaikan buih. Jadi jangan kita merasa puas dengan jumlah yang banyak. Sekarang orang merasa kalau sudah banyak yang menghadiri pengajian, orang sudah, memang itu salah satu dari tuntunan agama, tapi itu bukan segala-galanya. Bisa jadi yang hadir itu hanya sekedar memperbanyak, dan bahkan ada di antara hadir itu hanya sekedar justru mencari kekurangan-kekurangan, ini ingin menyebarkan kerusakan-kerusakan, datang hanya untuk mengembosi, ya, datang hanya untuk sekedar memperbanyak jumlah. Satu pun dari penyampaian yang disampaikan dia tidak dapat apa, pulang keluar dari majelis dia tidak punya apa-apa, tidak ingin mengambil satu pun manfaat dari majelis tersebut hadir. Nah, ini yang perlu kita camkan bahwa ujian dengan kesenangan ini lebih berat, lebih melupakan, lebih melalaikan. Kadang tidak sadar kita, ya, terhayun-ayun, ya, terlena dengan jumlah, ternyata itu hanya sebatas ghutha'un, buih di lautan yang tidak ada kekuatannya. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is saili, akan tetapi kalian adalah buih seperti buih di lautan. Di sedikit gelombang saja sudah menghancur leburkan ketika menghempaskannya di pantai, habis semuanya. Nah, kita maunya, ya, menjadi batu karang walaupun satu, tetapi tegar. Nabi Ibrahim seorang dia. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam seorang Imamul Hunafa, ya, seorang tapi dengan kekokohan, ya, menghasilkan. Dia diumpamakan oleh Allah sebagai satu umat besar. Inna Ibrahim kana ummatan. Bagaimana kekuatannya dari umat pada dia sendiri. Jadi yang penting bagaimana kualitas. Kualitas. Semua kita tertuntut untuk menjaga kualitas masing-masing. Yang menyampaikan harus menjaga kualitas keimanannya, ketakwaannya. Dia hanya bukan mentransfer maklumat, dia juga harus terapkan. Yang mendengar pun demikian. Ya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang Khabbab tadi ya. Khabbab bin Arad. Ya, sampai cerita tentang itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua. An Abi Ma'mar, ya, qala sa'alna Khabbaban. Abi Ma'mar dari generasi tabi'in, dia mengatakan saya atau kami bertanya kepada Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu. Akana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra' fi adh-dhuhri wal 'ashri? Apa benar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat zuhur dan asar? Pertanyaannya. Qal, kata Khabbab, na'am. Iya. Qulna bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna? Loh, kok bisa kalian tahu padahal sir? Ya, padahal sir. Kok tahu kalian tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca padahal itu sir? Iya. Logikanya saja kalau bacaan Nabi itu panjang pada rakaat pertama, semua pasti tahu Nabi membaca sesuatu. Karena Nabi SAW tidak mungkin diam begitu saja sampai bermenit-menit lamanya baru ruku. Padahal baca Al-Fatihahnya ukurannya bisa sama. Bacalah doa iftitah sama semuanya. Masa memulai baca iftitah sampai sampai berakhir imam dan makmum, kira-kira kalaupun berbeda durasinya tetapi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu panjang perbedaannya. Nah, kemudian mulai mereka sama-sama membaca Al-Fatihah. Kalaupun nanti perbedaan terjadi tetapi tidak terlalu lama. Dari situ saja sudah bisa secara logika bahwa Nabi membaca yang lain. Kemudian yang ditekankan oleh Khabbab di sini, bagaimana mereka bisa mengetahui tanda Nabi SAW membaca, yaitu qala bittirabi lihyatihi, dengan bergeraknya jenggot Nabi SAW. Dengan bergeraknya jenggot Nabi SAW. Jadi faedah yang pertama itu berkenaan dengan bunyi bab bahwa Nabi membaca pada surat zuhur dan asar selain Al-Fatihah surat-surat yang lain. Yang kedua, Nabi SAW membacanya sir, sebagaimana yang tadi juga sir. Terkadang dia diperdengarkan sepotong ayat. Di sini juga itu yang tadi kita lupa ya. Ya, walaupun itu sudah maklum, tapi untuk hadis yang pertama tadi tambahan satu lagi bahwa Nabi membaca sir. Kalau baca jahar tidak ada gunanya. Abu Qatadah mengatakan wa yusmi'unal ayata ahyanan. Kalau tidak sir, maka tidak ada guna Nabi Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu mengatakan, dan beliau memperdengarkan kepada kami terkadang satu ayat. Kalau dia jahar, berarti bacaannya apa? Sir. Sama dengan ini, ya, bahwa Nabi SAW dari hadis ini membaca sir karena Abu Ma'mar bertanya, bagaimana kalian bisa mengetahui Nabi membaca? Kata Khabbab, dari gerakan jenggotnya, dari gerakan jenggotnya. Dari situ kami dapat melihat bahwa Nabi SAW membaca sesuatu dalam sholatnya. Ada tambahan yang berkenaan dengan poin yang lain, yaitu seperti yang telah kita pelajari bahwa boleh mengarahkan pandangan mata ke objek tertentu dalam sholat. Seperti Nabi SAW memandang ke bekas tempat ludah yang ada di dinding di kiblatnya. Kemudian setelah selesai sholat dia buang. Ya. Kemudian juga di sini bahwa para sahabat melihat jenggot, padahal jenggot itu kan bukan di tempat kiblat, di tempat sujud. Jenggot itu bagi yang melihat kan tentu yang disab, yang di belakang Nabi. Dan kalau seandainya melihat jenggot, berarti pandangan matanya wajahnya diangkat, karena jenggot Nabi kan sejajar dengan mereka, dengan wajah mereka, bukan di tempat sujud. Nah, ini juga bolehnya mengarahkan pandangan mata ke arah tertentu, apalagi yang berkenaan dengan maslahat sholat, yaitu melihat kepada imam. Ya, melihat kepada imam itu yang poin yang faedah yang di luar masalah kita. Kemudian ada faedah yang lain, yaitu Nabi SAW memiliki jenggot. Nabi SAW memiliki jenggot. Kenapa Nabi tidak mencukurnya? Karena dia melarang mencukurnya. Yang pertama, dia memiliki jenggot dan jenggotnya tidak diganggu gugat karena nampak dari belakang, dari di antara tengkuk dengan bahu itu nampak jenggot Nabi SAW. Saking lebatnya jenggot Nabi SAW, nampak dari belakang. Nabi pakai jenggot. Dari hadis ini saja sudah cukup. Kalau kita memang ingin mencontoh Nabi, ya, kita biarkan jenggot kita tumbuh. Taruhlah tidak ada larangan dari Nabi untuk mengganggunya, ya, untuk menjaganya. Perintah dari Nabi untuk menjaganya dan larangan untuk mengganggunya atau melakukan apapun yang berkenaan dengan menghilangkan jenggot. Tidak ada itu. Yang ada cuma hadis ini. Apa sikap kita sebagai umat Nabi SAW? Sebagai orang yang ingin yang mengaku mencintai Nabi, ya. Sementara kita menganggap biasa ketika orang berpenampilan yang aneh sekali, dengan anggapan bahwa dia mengikuti trennya seseorang yang disukainya, ya, bintang film, pemain bola. Saya teringat dulu di 90-an, ya, ada pemain bola yang kepalanya digundul semua kecuali petak di tengah ini. Pernah dulu, ya? Ya. Orang pun menirunya. Kenapa kira-kira mereka menirunya? Karena menyukainya. Menyukai orang tersebut. Kenapa Nabi kita tidak menirunya? Padahal kita mengaku menyukainya, mencintainya. Ya. Itu sajalah. Kita kesampingkan dahulu hadis-hadis yang menyuruh untuk menjaga u'ful liha. Bahkan para ulama menghukumi hadis ini sebagai mutawatir maknawi. Karena lafaznya banyak. Lafaznya banyak yang intinya memerintahkan untuk memelihara jenggot dan tidak mengganggunya. Ya. Dan justru Nabi mengatakan khaliful yahud. Ya. Tentanglah kebiasaan orang Yahudi. Kita letakkan itu di samping dahulu dan kita ambil hadis ini. Sikap yang normal, sikap yang wajar, sikap yang logis dilakukan oleh seorang muslim yang mengaku mencintai Nabi. Apakah hati-hati hanya sekadar mengaku dan tidak mau meniru? Biasanya orang yang mengaku cinta pasti meniru. Ya, kata orang Arab, innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintainya pasti patuh, taat. Ya, berusaha untuk meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya. Dunia ini sudah menampakkan ini jelas nyata dan kita tidak pernah memungkirinya. Bagaimana sikap orang berbuat sepersis pakaiannya, model rambutnya, ya, model bajunya, model celananya, dia pakai anting-anting, dia orang tadi pakai anting-anting, dia juga pakai anting-anting. Ya. Semua perlengkapan yang dia pakai oleh orang yang dicintainya, dia yang disukainya itu dia pakai pula. Dan bahkan poster-posternya sebesar-besarnya di dinding kamarnya. Ya. Ya. Bagaimana dia mengungkapkan kesukaannya tersebut. Kita mengaku cinta Nabi, kenapa kita tidak memperlihatkan bukti cinta kita dengan menirunya? Dan tidak akan rugi kita meniru Nabi. Sebagaimana diterapkan oleh para sahabat. Mereka meniru Nabi semaksimal mungkin. Nabi pakai cincin emas, mereka pakai cincin emas. Nabi copot cincin emas, kemudian mengatakan, saya tidak pakai selama-lamanya lagi. Dalam hadis Sahih Muslim, mereka pun copot semuanya. Nabi pakai cincin besi, mereka juga pakai cincin besi. Ya, Nabi SAW sholat pakai sendal, mereka sholat pakai sendal. Nabi copot sendalnya ketika sholat, mereka copot juga semuanya. Bagaimana mereka membuktikan mereka benar-benar cinta Nabi SAW? Tanpa ingin mengetahui apa alasan Nabi, mengerjakannya. Pokoknya kami niru Nabi. Tidak akan rugi yang meniru Nabi SAW. Nabi memiliki jenggot, kenapa kita tidak menirunya? Oh, dengan alasan inilah, saya kalau pakai jenggot beginilah, tidak bisa. Nabi kan orang Arab, saya orang Indonesia, jenggot saya cuma sedikit. Ya. Nabi SAW pakai jenggot, walaupun seberapa pun jenggotnya, jenggot kita. Kami itu dari pondok berupaya untuk memakai alat-alat atau obat-obat yang dulu itu kemiri yang dibakar, ya. Ya, itu anak-anak kita itu kecil-kecil belasan tahun dulu melihat enak pakai jenggot itu dibakar kemiri, minyaknya digosokkan ke sini, ya. Waktu kita di pondok ingin, ya, minimal ingin membuktikan kita seperti Nabi SAW dalam masalah jenggot itu minimal, ya. Tapi kenapa sekarang jenggot masalah dipermasalahkan? Nah, yang pakai jenggot ini salah satu dari ciri-ciri, ya, yang tidak baik, ya. Wallahu ta'ala alam. Kembali kita kepada konteks hadis ini, bahwa Nabi membaca sebagaimana pengakuan Khabbab, dan bagaimana mereka mengetahui Nabi membaca, yaitu dengan gerakan jenggotnya. Ini yang berkenaan dengan bunyi babnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan perkataan Al-Imam Al-Baihaqi bahwa yang dimaksud dengan sir, yang dimaksud dengan sir itu bukan bacaan hati. Kita kan sekarang masa sir ya, bacaan sir. Itu bukan bacaan hati. Bacaan hati bukan bacaan sir. Dia memang enggak, karena membaca dalam bahasa Arab itu biasanya baca lisan. Nah, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Baihaqi berdalil dengan hadis ini bahwa yang dimaksud dengan sir membaca itu adalah seseorang membaca memperdengarkan dirinya sendiri, yang dia tahu apa yang dia baca dan dia mendengarnya sendiri, orang lain tidak mendengarnya. Kenapa demikian? Bacaan sir itu bacaan yang dibaca oleh gerakan lisan dan gerakan bibir. Itu bacaan sir. Dan dia mendengar sendiri. Dia yang baca itu mendengar sendiri. Kemudian mesti ada dua unsur mengiringinya. Pertama gerakan lidah. Kemudian gerakan apa? Gerakan bibir. Kalau seandainya bacaan hati, maka jenggot tidak akan bergerak. Paham ya? Kalau bacaan hati, maka jenggot tidak akan bergerak. Kenapa? Mana mungkin hati membaca jenggot mulutnya? Komat kamit terlihat dari gerakannya, gerakan jenggotnya. Tidak. Gerakan jenggot itu ketika bibir bergerak dan lidah bergerak, maka jenggot bergerak. Berarti itu yang sir. Karena sebagian orang memahami sir itu adalah bacaan hati. Tidak. Dia bacaan seperti biasa, cuma yang mendengar kita saja yang membaca. Ya, tidak diperdengarkan kepada orang lain. Ya, seperti tadi perkataan Khabbab bahwa Nabi membaca memang, dan dia baca sir, cuma kami tahu dia sedang membaca. Ini menunjukkan bacaan sir itu bacaan yang persis dengan bacaan jahar, cuma suara tidak ada, tidak terdengar oleh orang lain. Yang mendengar cuma yang membaca sir tersebut. Nah, ini faedah yang sangat penting untuk kita ketahui. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita ambil satu bab lagi. Dua bab lagi berarti ya. Salat asar dengan salat maghrib. Salat asar, kenapa saya panjangkan maghrib ini? Karena zuhur ini, karena asar hampir sama pembahasannya, poinnya dengan salat zuhur. Kita hanya sekedar membaca hadisnya. Bab yang ke-96, babul qiraati fil asri, bab bacaan pada salat asar. Semuanya sama dengan perbincangan dengan sholat zuhur tadi, ya. Hanya saja ukuran panjang bacaannya, seperti yang tadi kita sempat sampaikan bahwa bacaan sholat asar ini lebih pendek dari bacaan sholat zuhur. Ya. Kita baca hadis yang pertama, 761. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Yusuf, qala haddatsana Sufyan anil A'mas an Umarah ibn Umair. An Abi Ma'mar qala qultu li Khabbab ibn al-Arat. Nah, di sini tahu kita siapa Khabbab tadi? Khabbab ibn al-Arat. Tanya pakai tasdid. Radhiyallahu an, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri wal-'asri? Qala na'am. Qala qultu bi ayyi shay'in kuntum ta'lamuna qira'atahu? Qala bi ittirab lihyatihi. Sama dengan hadis yang sebelum ini tadi, ya, bunyinya juga dari Khabbab ibn al-Arat, pertanyaan dari Abu Ma'mar radhiyallahu ta'ala. Pembacaan tentang hadis ini sama dengan pembacaan hadis 760 tadi. Berikutnya 762. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddatsana Al-Makki ibn Ibrahim an Hisham an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Abihi. Ini sama dengan hadis pertama di bab yang ke-95 tadi, dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an, qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-raq'atayn min adh-dhuhri wal-'asri bi fatihatil kitab. Perhatikan tadi kan wasurataini ya, yang sekarang apa? Wasuratin suratin, ya. yaitu pada rakaat pertama satu surat, pada rakaat kedua satu surat. Ya, ini yang sangat menegaskan apa yang tadi kita simpulkan, bahwa lebih utama membaca satu surat penuh berdasarkan ungkapan dari Abu Qatadah di sini. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, dan beliau memperdengarkan ayat, sebagian ayat dari surat tersebut terkadang, terkadang ya, bukan selalu, terkadang. Itu bunyi hadisnya, dua hadis di bab ini, dan pembahasannya sama dengan pembahasan yang tadi kita uraikan. Bab 597, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul qiraati fil maghrib, bab bacaan dalam salat maghrib. Di sini yang mungkin tambahannya adalah membaca surat-surat tertentu, karena terdengar ya dibacaan oleh para sahabat, membaca di sunnahnya membaca surat-surat tertentu, kemudian ukurannya juga. Terkadang Nabi membaca pada kisarul mufassal, yaitu bacaan dari surat yang mufassal tapi yang paling pendeknya, bukan kisar tapi awsal, yang menengah dari surat al-mufassal ini. Karena kan ada al-mi'in, ada al-mutawwalat, ada al-mi'in, ada yang mufassal. Tiga bahagian Al-Quran digolong, dibagi oleh ulama. Al-mi'in, yang mutawwalat, yang panjang, yang ayatnya sampai di atas 200, 150 lebih. Ya. Ada yang al-mi'in, yaitu ayatnya sampai seratusan saja. Seratusan. Ada yang mufassal, yaitu yang di bawah al-mi'in. Ada yang mufassal ini terbagi tiga. Ada yang tiwalul mufassal, seperti qaf dan yang lainnya. Ada awsat al-mufassal, seperti al-mursalat, nun dan yang lainnya. Dan ada yang kisar mufassal dari ad-duha atau a'la ya, atau dari an-naba, dari an-naba sampai terakhir. Jadi yang sekarang itulah tuntunan bacaan salat maghrib Nabi. Terkadang dia baca yang sedikit agak panjang. Berarti kita harus paham ini, ketika nanti imam membaca agak panjang ya, menurut kita jangan kita ingkari, karena memang tuntunannya seperti itu pula. Walaupun mungkin dia tidak menyengaja ya, tetapi biasanya kadang imam itu lebih bersemangat di waktu maghrib daripada waktu isya, pada masjid, apalagi masjid-masjid biasa ya, bacaan di sholat maghrib itu lebih panjang atau jauh lebih panjang daripada bacaan sholat subuh dan isya. Ya. Padahal sunnahnya justru dua sholat itu yang dipanjangkan. Ya. Sementara maghrib dipendekkan yang lebih utamanya. Walaupun nanti akan ada variasinya dari Nabi SAW. Kita baca hadis yang pertama, 763. Kata al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an ibn Shihabin an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah an ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya, hadis Abdullah bin Abbas qala annahu qala inna ummal fadl sami'athu wa huwa yaqra'u wal mursalati urfa. Ini akhir surat akhir juz 29 ya, sebelum An-Naba. Wal mursalati urfa. Faqala ya nabiy ya bunai wallahi laqad dzakartani biqira'atika hadhihi as-surata innaha la akhiru ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghribi. Abdullah bin Abbas ya bercerita bahwa Ummul Fadl, ibunya Ummul Fadl ini ibunya Abdullah bin Abbas. Ya. Ummul Fadl ibunya Abdullah bin Abbas namanya Lubabah bintul Harith Al-Hilaliyah. Lubabah bintul Harith Al-Hilaliyah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Ummul Fadl ini ia yang pertama kali masuk Islam setelah Khadijah. Ya. Dan ada yang mengatakan bahwa dia setelah istri adiknya Umar, Fatimah bintul Khattab. Ya, ada yang mengatakan dia nomor dua, ada yang mengatakan justru dia nomor tiga, sebelumnya adalah Fatimah bintul Khattab, istrinya Sa'id ibn Zaid, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Suaminya Fatimah bintul Khattab radhiyallahu taala anha. Yang kedua, sementara dia ini Lubabah, Ummul Fadl Lubabah bintu Al-Harith Al-Hilaliyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda Abdullah bin Abbas. Ya. Ibunya, sang ibu mendengar anaknya Abdullah bin Abbas membaca surat apa? Wal mursalati urfa. Kemudian Ummul Fadl, sang ibu mengatakan, ya bunai, wahai anakku, wallahi, demi Allah, laqad dzakkartani biqira'atika hadhihi surah. Engkau telah mengingatkan saya dengan membaca surat ini, bahwa sesungguhnya dia adalah yang paling terakhir saya dengar Nabi membacanya dalam salat maghrib sebelum meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi membaca surat ini di salat maghrib. Ya, salat maghrib. Terjadi pembahasan yang panjang lebar di antara para ulama, apakah Nabi SAW akhir dari salatnya itu salat subuh, ini yang juga kuat ya. Ada yang mengatakan akhir dari salatnya salat maghrib seperti di sini, dan ada yang mengarahkan, menggabungkan bahwa Nabi SAW salat subuh berjamaah dengan para sahabatnya, kemudian dia setelah itu meninggal dunia. Ada salat zuhur, bukan salat subuh, salat zuhur bersama. Adapun yang ungkapan Ummul Fadl ini, dia baca di salat di rumahnya. Kata mereka bahwa bacaan salat maghrib itu dia baca al-mursalat, dan itu di rumahnya ketika sakit. Nabi SAW senang sakit dan dia salat, dia membaca surat sepanjang ini juga dalam salat maghrib. Membaca surat sepanjang ini pula dalam salat maghrib. Ya. Ini yang pertama, bahwa Nabi membaca surat al-mursalat. Faedah yang kita ambil, ya, bahwa di antara tuntunan Nabi membaca di salat maghrib surat al-mursalat. Mursal ini termasuk awsat al-mufassal, pertengahan dari bahagian mufassal tadi, yang pertengahan ukuran panjang ayatnya. Karena nanti ada yang kisar, yang pendek-pendek, itu yang dari juz 30 ke bawah sampai ujung akhir Al-Quran. Jadi Nabi membaca surat al-mursalat itu cukup panjang ya. Kita kalau ada yang membaca seperti itu surat maghrib, kita merasa panjang. Biasanya yang kita sukai adalah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, ini enak nih bacaannya ya. Apalagi Qul huwallahu ahad ya. Tetapi tuntunannya seperti itu tadi ya. Membaca, terkadang membaca surat al-mursalat. Kemudian hadis yang kedua, 764, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Asim an ibni Jurayj an ibni Abi Mulaika an Urwah ibn Zubair an Marwan ibn al-Hakam. An Marwan ibn al-Hakam, yaitu dari petinggi-petinggi Bani Umayyah, dan bahkan nanti dia akan menjadi khalifah. Sekarang ini dalam kasus hadis ini, dia masih berstatus sebagai gubernur di Madinah. Dan gubernur ketika itu pemimpin dunia, dia juga pemimpin agama, maksudnya dia yang mengimami salat. Makanya ketika dia jadi gubernur di Madinah, inilah kejadiannya. Ya, Urwah bin Zubair, dari beliau Marwan bin al-Hakam, qala li Zaid bin Thabit. Kata Marwan, Zaid bin Thabit, sahabat Nabi SAW, berkata kepada saya, ma laka taqra' fil maghrib bikisarin. Kenapa kamu suka membaca dalam salat maghrib itu dengan kisar? Maksudnya kisar mufassal, yaitu yang tadi yang kita contohkan seperti wadduha, al-kafirun ya. Pertanyaan dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu kepada Marwan bin al-Hakam, boleh ya mengingatkan pemimpin dengan cara yang luar biasa ya, waqad sami'tu ya, dan padahal saya sudah mendengar, benar-benar sudah mendengar Nabi SAW yaqra bi tulai al-tulaini ya, padahal saya pernah bahwa saya pernah mendengar Nabi SAW membaca yang terpanjang dari surat-surat yang panjang. Jadi yang panjang itu terbagi dua, yaitu yang mutawwalat, kemudian yang mi'in tadi. Dan dia masuk adalah salah satu dari yang terpanjang dari yang panjang-panjang. Jadi yang masuk dengan kata Al-Hafidh Muhajjar, kata penolak masyarakat, yang masuk dengan bitula tula ini yang terpanjang dari yang dua yang terpanjang, maksudnya adalah surat Alif Lam Mim Sad tadi. Sudah dapat jawabannya? Al-A'raf ya. Al-A'raf. Jadi yang dimaksud dengan Alif Lam Mim, yang dengan tula atula, beliau membaca surat Al-A'raf, salat maghrib, surat Al-A'raf ya. Dibaca oleh Nabi SAW menurut Zaid ibn Thabit. Sementara Marwan bin Hakam membaca kisar. Jadi dia merasa aneh, padahal memang para ulama menyimpulkan dari sekian banyak riwayat ya, bahwa variasi di salat maghrib ini kadang pendek, kadang Nabi SAW membaca surat At-Tur ya, At-Tur ini termasuk ya yang Awsat dan Mufassal, terkadang dia membaca surat Al-Mursalat, terkadang membaca surat Al-A'la, bahkan salat Isya pun Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, kamu baca yang kisar ya, seperti surat A'la, Al-Lail ya, dan yang lain-lainnya. Jadi kesimpulan dari bab kita ini, bacaan salat maghrib itu variatif. Intinya apa? Disesuaikan dengan kondisi jamaah ya. Boleh baca cukup yang agak panjang, boleh seperti tadi Nabi SAW membaca surat apa? Al-A'raf ya. Tapi ini tidak kondusif dengan keadaan kita sekarang ini. Baca Al-Mursalat saja mungkin sudah terlalu panjang menurut sebagian jemaah yang sholat di zaman kita sekarang ini. Maka mungkin mengikuti keadaan jemaah dan kenyamanan jemaah beribadah lebih ditekankan berdasarkan tuntunan Nabi. Sesungguhnya seorang imam itu di belakangnya ada orang yang sakit, ada orang yang tua, ada orang yang memiliki kebutuhan dan hajat. Maka pertimbangkan itu semua dalam ukuran bacaannya. Ya, jadi kalau idealnya seperti tadi, terkadang baca Al-Mursalat, terkadang At-Tur, ya, terkadang bisa dibaca seukuran Al-A'raf tadi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ada ya, ada pembahasan tentang maghrib ini juga pada bab 98, babul jahri bil maghrib. Insyaallah akan kita lanjutkan pada perbincangan atau pelajaran yang akan datang. Kita buka setelah ini tanya jawab. Ustaz, ini pertanyaan. Beberapa tahun terakhir ini kami merasakan waktu itu bergulir cepat sekali. Kenapa masih sekarang aja? Semenjak dahulu waktu itu tetap bergulir secepatnya. Baru kemarin rasanya kami berdomisili di kota ini, tak terasa ternyata sudah masuk tahun keempat. Ya, Masya Allah. Di satu sisi kami merasakan ini adalah nikmat dari Allah, di mana di waktu sebelumnya kami terlilit hutang. Waktu ya, makanya terasa ya, kalau sudah itu terasa lama ya. Waktu terasa lama karena perasaan kami menunggu kapan hutang ini berakhir agar gaji yang kami peroleh tetap setiap bulan bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Di sisi lain, hati kami bimbang, hari bergulir silih berganti, tapi amalan kami tidak banyak perbaikan dan perubahan. Hafalan Al-Quran kami tidak bertambah ya, kecuali cuma sedikit, dan kajian ke kajian hanya bermodal satu buku catatan gado-gado pula, dan tidak jelas susunannya. Membeli kitab hanya dibuka pada saat bermajelis di kajian, ikut pelajaran bahasa Arab cuma mengalir dari pertemuan ke pertemuan tanpa murojaah di kesempatan lain, sehingga dalam tanya jawab tidak banyak yang dikeluarkan dari lisan dan lain-lain. Ustaz, kami takut futur Ustaz, tidak sadar dajjal datang dan kami tidak siap menghadapinya, atau kematian yang bisa datang seketika. Mohon nasihatnya agar menjadi motivasi bagi diri kami. Jazakumullahu khairan. Tadi saya sudah sempat memberikan motivasi ya, ya, tentang masalah kajian ini. Semua kan ibadah, ibadah itu mesti ikhlas ya. Ikhlas itu usaha, bukan muncul begitu saja. Ikhlas itu usaha, proses. Kita harus berjuang untuk menghadirkan keikhlasan, bukan muncul, dia bukan bingkisan yang tiba. Kita harus menjemputnya. Kita harus jemput ikhlas itu ya, latih ikhlas. Kata Sufyan Tsauri apa? Ma'alajtu nafsi ashad alayya minal ikhlas atau min niyati. Saya tidak bisa mengurus atau mengendalikan sesuatu dari tubuh, dari usaha saya, dari pekerjaan saya yang paling berat daripada mengendalikan niat ikhlas. Usaha kan ya. Ini akan mengukur keberhasilan, akan mengukur kesuksesan dan kebahagiaan kita, seukuran keikhlasan kita. Ini satu-satunya modalnya. Maka usahakan. Dia tidak bisa dengan rutinitas saja, tidak bisa dia. Dia harus dihadirkan, dia diusahakan. Dia harus kita paksa ya harus kita korbankan yang lain demi dia. Ya, kita korbankan yang lain demi dia. Nanti kalau sudah terkorbankan yang lain demi dia, baru terasa manis oleh kita iman itu. Baru terasa manis kita duduk di majelis ta'lim. Kita tidak akan terganggu oleh apa-apa. Kita tidak disibukkan oleh apa-apa. Kita hanya fokus dengan kitab. Kita harus hanya fokus dengan mendengar. Sampai habis dan selesai kajian. Ini keikhlasan yang membuat kita seperti ini. Kalau tidak, tidak akan mungkin kita capai itu. Bagaimana para ulama dahulu bisa mengorbankan segala-galanya, bisa berpisah dengan keluarganya. Puluhan tahun ya, berpisah. Karena memang keikhlasan. Bisa melalui perjalanan yang panjang, yang lama, berbulan-bulan demi satu hadis. Untuk cari hadis satu saja, mereka menempuh perjalanan 15 hari, pulang 15 hari, perlengkapan seadanya saja, bahkan lebih banyak kekurangannya, bahkan minum saja mereka tidak dapat. Untuk makan mereka tidak punya kesempatan. Karena mereka sudah merasakan lezatnya ilmu. Mereka tahu bahwa ilmu inilah yang modal saya untuk menjadi seorang yang baik. Orang yang baik amalannya, yang baik hatinya, yang baik keimanannya, yang baik akhlaknya. Ini semuanya. Jadi ikhlaskan niat. Kemudian minta kepada Allah. Allah tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak. Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak. Karena kejujuran itu dalam hati. Allah mengetahui isi hati kita. Berjujurlah kepada Allah. Jangan hanya penampilan saja, jujur dengan Allah. Bahwa kita benar-benar ingin kemuliaan ilmu, ingin manfaat dari ilmu. Allah pasti beri, tidak akan mungkin Allah sia-siakan. Ya, kemudian meminta tadi dengan doa. Minta tadi dengan doa. Kemudian yang ketiga, ya, doa tadi terkait dengan doa yang Nabi SAW banyak mengajarkan. Allah memerintahkan bahkan Nabi ya, untuk meminta tambah. Wa qur rabbi zidni ilman, dan berdoalah wahai Muhammad dengan doa ini, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan ilmu saya. Karena ilmu itu anugerah, ilmu itu taufik dari Allah, ilmu itu pemahaman yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah pahamkan. Berarti Allah yang menganugerahi. Allah tahu siapa yang ingin ilmu, siapa yang tidak. Allah tahu siapa yang jujur ketika menginginkan ilmu itu atau yang tidak. Maka Allah berikan kepada yang menginginkannya. Bahkan mungkin dalam waktu yang singkat Allah sudah berikan dia kemajuan yang luar biasa. Bukan berlalu 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tidak. Dalam 1 bulan dia bisa Allah berikan kelebihan. Karena Allah tahu benar-benar ketulusannya, kejujurannya dalam mencari ilmu. Untuk diamalkannya, untuk diterapkan dalam kehidupan. Bukan untuk berbangga-bangga. Bukan untuk hanya mempertontonkan kitab saya tebal loh. Bukan itu. Ya bagaimana dia bisa, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahwa keikhlasan dalam talabul ilmi itu adalah antatlubal ilma ya antar antan wiyaraf al jahli angka, ketika engkau berniat untuk menghilangkan kebodohan darimu, ketidaktahuan tentang agama Allah, kamu kikis itu sehingga kamu mengerti apa yang Allah inginkan darimu. Kemudian antan wiyaraf al jahli an ghairika amman siwaka, engkau berniat untuk mengikis kebodohan dari orang lain. Itu keikhlasan. Allah tahu, ya Allah tahu. Maka yang harus diintrospeksi adalah tadi keikhlasan. Kemudian yang kedua, minta ilmu itu kepada Allah. Minta berkah dari ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Ini ilmu berkah. Ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu transfer maklumat. Ya. Bukan transfer, bukan hanya memperbanyak hafalan, memperbanyak tulisan dalam catatan gado-gado tadi. Tidak. Ilmu itu yang bermanfaat, yang ada realita dalam kehidupan kita. Nampak, ya, gambaran ilmu dalam kehidupan. Setiap hari Nabi meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafian ya wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Ikhlas, berdoa. Ya, yang ketiga benar. Yang ketiga, mulai amalkan ilmu. Ya, amalkan ilmu itu yang bermanfaat itu bukan karena dia tiba-tiba kita mengamalkan, enggak. Usahakan mengamalkannya. Makanya para ulama dahulu seperti para imam, Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka berupaya, Imam Ahmad menurut sebagian riwayat, dia memasukkan hadis ke dalam musnadnya, itu hadis yang dia sudah amalkan, walau satu kali dia mengamalkannya. Usahakan untuk beramal. Kita tahu tentang sholat sunat, ilmu tentang salat sunat, kita harus amalkan. Ilmu tentang puasa sunat, amalkan. Ilmu tentang sedekah, amalkan. Ilmu tentang menjaga lisan, amalkan. Ilmu tentang menjaga mata, amalkan. Ilmu menjaga telinga, amalkan. Ilmu berbakti kepada kedua orang tua, amalkan. Ilmu berbuat baik kepada tangga, amalkan. Ilmu menepati janji, amalkan. Ilmu dalam hutang piutang, amalkan. Amalkan. Amalkan semuanya. Ini yang akan menghasilkan, memberikan kita kepuasan. Ada perubahan. Kita merasakan perubahannya. Bukan orang lain miliknya. Kita merasakan bahwa kita serasa memang agak dekat dengan Allah. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat. Dalam masalah pertanyaan tadi ya. Jangan beranikan diri berhutang. Jangan beranikan diri berhutang. Sesulit apapun kehidupan kita, ya hutang ini adalah solusi yang terakhir. Ya, solusi dalam terakhir. Sama dengan bercerai dalam rumah tangga, itu solusi yang ujung sekali. Kita tidak dapat solusi yang lain baru itu. Hutang pun demikian. Kalau kita masih ada yang bisa kita jual, jual dulu. Maksudnya dari harta, dari apa yang kita bisa milik, yang kita miliki dari benda-benda, ya. Kemudian bekerja, berusaha. Ya. Karena hutang ini yang menghilangkan kegirah kita. Ya, girah kita, semangat kita untuk thalabul ilmi. Dan merusaknya. Merusak keseriusan kita, merusak ya, kefokusan kita beribadah. Ya, orang ya masuk ke masjid untuk lari dari hutang. Ya. Takut berjumpa dengan kawan lama yang dulu akrab karena takut hutang. Ya. Banyak berdosa karena takut kena hutang. Maka hutang ini seperti memang membuat orang banyak melakukan dosa. Jangan beranikan diri berhutang. Yang mulai berani berhutang nanti akan diseret terus. Satu kali berhutang, ya ternyata yang tempat berhutang kalau tidak mampu bayar ya tidak apa-apa lah. Nah, mulai kita berani. Ya, kadang kita akan meminta untuk utang pertama itu kan orang yang kita tahu ini orang baik. Ustadz kayaknya nih. Ya. Ustadz itu kalau sedikit-sedikit mungkin dimaafkannya. Nah, itu membuat kita terlatih untuk berhutang. Jangan buka kesempatan untuk berhutang. Apapun keadaan kita. Kecuali kalau sudah hampir mati, mungkin. Ini tidak orang untuk kebutuhan-kebutuhan sampingan saja berhutang. Ya, berhutang. Ini yang perlu dipahamkan. Kalaupun kita berhutang, karena kita membutuhkan sesuatu yang memang menyangkut dengan ibadah kita, menyangkut dengan bagaimana kita menghasilkan, memproduksi pahala, kita harus bertekad bulat untuk menunaikannya. Karena kalau sudah ada tekad untuk menunaikan, membayarnya, Allah pasti membantu. Allah pasti membantu. Kita akan merasa berat membayar hutang. Sama sekali tidak merasa berat. Tapi kalau sempat merasa mumet dengan hutang, berarti kita belum siap untuk membayar. Orang yang berhutang itu ketika membayarnya seakan seperti dia kejatuhan bulan. Ini orang yang berhutangnya karena kebutuhan. Ya, karena hutang itu bukan hutang sesuatu yang tidak ada gunanya, yang tidak mendatangkan manfaat. Berhutang beli HP, tapi untuk bermedsos ria. Ya, ini ketika membayarnya beratnya, karena tidak berkah dari benda tersebut. Berhutang beli motor, motornya hanya untuk perkara-perkara mubah dan tidak ada sedikit pun untuk digunakan kepada ibadah. Membayar hutangnya berat, karena benda itu tidak mendatangkan berkah. Ini mungkin kita bisa naik ke atas ke tingkat bolehnya berhutang. Bila mana kita benar membutuhkan dan kita tahu dengan benda itu kita semakin dekat dengan Allah. Dan kita harus bertekad pula untuk membayarnya. Ketika setiap kita punya uang kita membayarnya, lega rasanya. Ada nyaman, ada ketenangan. Karena membayar hutang itu ibadah. Sama dengan kita sholat. Membayar hutang itu ibadah. Jangan sampai kita merasa sempit pula membayarnya. Sehingga kita seperti tadi. Seakan-akan kebutuhan yang lain itu yang pokok, sementara hutang itu sampingan, padahal itu yang seharusnya pokok. Tidak disolatkan Nabi SAW orang yang meninggal dunia sebelum ditunaikan hutangnya, berarti pokok ya. Makanya yang pertama jangan beranikan, yang kedua walaupun berhutang perkara-perkara yang mendatangkan keberkahan, yang ketiga tekad mula untuk membayarnya. Kalau sudah bertekad mula membayarnya, di antara tanda Allah membantu membayarnya, kita ketika membayarnya lega. Kita merasa beribadah, kita menginginkan pahala, membayar hutang itu kita berpahala. Ya. Ini yang perlu kita pahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya dalam melalui sisa hidup kita, menjalani kisah hidup kita di dunia ini. Berikutnya, pertanyaan terakhir mungkin ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tahun yang lalu ada pencuri ditangkap oleh masyarakat dan dipukuli, dan saya ikut juga memukul. Kan enak itu, gratis ya, dan tidak ada tuntutan apa-apa. Setan itu pandai memang. Memang memukul orang dengan tidak ada konsekuensinya ini enak. Ya, menyakiti orang tidak ada konsekuensi. Kalau menyakiti dengan tujuannya menyakiti, itu kita tersandung hukum. Tapi kalau sudah masa ya, dan tidak dipedulikan selama ini, dan memang bebas-bebas saja yang mendapatkan jatah untuk memukuli, ini semuanya membuat orang bebas untuk melakukannya. Nah, ini salah satunya. Tidak ada tindakan tersandung hukum, padahal hukum di akhirat nanti berat. Orang yang tadi berdosanya curi spion mobilnya, tetapi dia sampai bawa belur dan sampai patah-patah, kita punya andil untuk melakukannya, kita hanya nanti anak Allah SWT. Dia sudah tidak berdosa lagi, karena dia sudah dapatkan rasa sakit hukuman yang berat dari ketika itu. Jauh, kalau diobatinya penyakitnya, mobil belum cukup, belum kan, jangankan spionnya, mobil, daya mobil mencukup untuk mengobatinya. Nanti kita yang melakukannya ditanya oleh Allah, kenapa kamu melakukannya? Apa kamu yang berwenang untuk memukulnya? Nanti kita akan bayar. Dia mencuri, kita bayar dosa kita kepadanya. Ya. Saya ikut juga memukul, dan setelah itu saya sadar bahwa di akhirat saya akan dituntut Allah. Bagaimana cara saya untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan, sedangkan sudah lama kejadiannya dan pencuri tersebut orang kafir? Ya, apa alasan Anda untuk memukulinya walaupun dia orang kafir? Ya, kalau orang tadi tahu, kenal kita sekarang ini, ya, berupaya untuk berbuat baik dengan dia. Berupaya, jangan terus terang ya, saya termasuk yang memukuli kamu, jangan terus terang. Berbuat baik dengan dia, beri hadiah kepadanya, ya, berikan hadiah kepadanya, berdoa untuk petunjuk untuknya. Ya Allah, tunjukilah si fulan yang dahulu saya pukuli. Kan boleh mendoakan mereka. Kecuali kalau mereka sudah mati, ya tidak boleh mendoakan. Masih hidup, tidak mustahil mereka mendapat hidayah. Jangankan masih lamai umurnya, masuk hidayah dia kemudian meninggal dunia. Luar biasa, dapat hidayah kemudian meninggal dunia. Pembunuh 100 orang ya, baru dapat hidayah kemudian meninggal dunia. Bisa jadi. Maka selama dia masih hidup, kita masih bisa mendoakan petunjuk untuknya. Nah, doakan dia, salah satu di caranya. Kemudian tadi yang pertama yaitu, kalau kita tahu dia, kita dekat, kita coba menjumpainya, kemudian berbuat baik dengan dia, ya, ya, melakukan apapun yang baik-baik dalam urusan dunia, dan bahkan kita boleh mendoakannya, mendoakan hidayah, bukan mendoakan dia mendapatkan apa yang layak untuknya, tidak mungkin. Ya, tapi semoga Allah memberimu hidayah. Semoga Allah memberinya. Dia minta kepada Allah untuk membukakan pintu hidayah untuknya. Kalau seandainya tidak diketahui, mungkin cukup dengan doa. Karena kalau kita bersedekah untuknya, tidak kan juga bermanfaat untuknya. Mendoakan agar dia diberikan oleh Allah hidayah kepada agama Islam, kepada keimanan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masalah kaitan semua sifat itu, kemudian di situ Ya, itu tidak tahu ini, karena didukung oleh riwayat yang lain. Seperti Nabi SAW, Allah SWT berfirman kepada seseorang, ya Abdi, marid tu falam ta'udni, saya sakit, engkau tidak mengunjungi saya. Allah sendiri menafsirkan. Kalau yang itu kan langsung ditafsirkan. Ya. Kalau itu kan ya, diarahkan kepada itu. Dia dikiaskan bahwa maksudnya apa yang dicintai oleh Allah SWT. Terima kasih. Ini kan setiap tahun ada masalah penerimaan murid terutama hukum dari dulu saya tidak bisa, tidak bisa tahu, saya tidak pernah terima itu apa hukumnya setiap hari. Mubah lah, kita melihat pertimbangan yang skill juga ya. Kalau kita tahu skillnya bagus, prestasinya juga bagus, layak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Insyaallah. Karena kan dia kan di ranking macam besar. Ya, kita mungkin boleh untuk mengajukannya kalau kita tahu dia punya prestasi dan skillnya juga besar. Tapi kalau orang yang tidak mampu kita juga benar dengan agama tidak benar. Kecuali tidak mampu dalam segi, kalau misalnya tahu kita sekolah itu sekolah yang membantu dari segi ekonomi, misalnya memberikan kemudahan, dia tidak mampu secara pendidikan ya. Tapi dan dia juga tidak mampu dalam apa, tapi dia butuh pendidikan. Karena memang ada orang yang biasa-biasa saja apa nilainya, tapi dari sisi ibadahnya, sisi perkembangan hafalannya bisa jadi kita membantu. Asalnya mubah, asal kita tidak memberikan yang tidak berhak menurut kita. Kita kalau sudah melihat dia berhak, ya kita boleh mengajukan. Baik, walaupun mungkin dengan hanya sekedar kalau saya tahu ya di umum Muslim itu tentu juga dengan skill ujiannya dipertimbangkan. Kalau ujiannya tidak lulus, dia tidak diangkat. Dia ujiannya lulus, nah, kemudian ada masukan dari itu, bisa dinaik. Yang tidak lulus tidak dia tidak bisa dinaik. Ya luar biasa, saya tahu tuh prinsip umum Muslim seperti itu. Apa-apa. Karena setiap tahun SD, penting antara saya, karena mau ikut.